Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya, kita lanjutkan lagi dari kajian kita Zahiratu At-Tabdi' Wat-Tabsik Wat-Takfir, ya, sampai sekarang kepada kalam Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yaitu minal a'mali al-jalilah, ya, mana? Fayajibu. Ini terkait tentang orang-orang yang merendahkan ucapan para ulama. Nah, hadal dibaca di sini, Pak Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu ayat taqiyallah ayat taqiyallah mayatakallamuna fi a'radu ulama'i al-mayyitina wal-ahya'i li'anna Allah azza wa jalla qad hadira al-ummatu qad haddara al-ummata min ittiba'i haula'i liqawlihi ta'ala ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu ayusibu qawman antusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa ma'na fatabayyanu ay tathabbatu. Naam, tathabbatu. Tathabbatu min kalamihim. Wa la tata'atharu bihi li awwali marratin. Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la yasfar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum. Wa la nisa'u min nisa'i asa ayyakunna khairan min gunna wala tamizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisalismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'duhum ba'dan. Fallahu naha an su'id dhanni bil muslimina amatan. Fakaifa idha kanu minal ulama'i lidhalika fasu'u dhanni. Lidhalika fasu'u dhanni bil ulama'i jarimatun. Liannahum warathatul anbiya'i. Wa idha lam tasik. Wa idha lam tathiq al-ummatu fi ulama'iha fa biman tathiqu. Nah, lanjut marwata. Wa qala ta'ala, wa la tajassasu ay la tatabba'u awrati al-muslimina bal musturina wala yaktab ba'dukum ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi wa maitan fakariftumu ay anna akla lahmil maitati ahwanu min kalami fi a'radil ulama'i li annahum khairul ummati. Qad qala sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu zikraka akhaka bima yakrahu. Qalu ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqulu faqad tiktabtahu, wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Fahada al-mutakallimu la yakhruju an halataini awal awwaluhuma an yakuna muktaban yaqulu lahmal maitati aw bahatan bahitan aw bahitan kadzaban kadzaban kadzaban wujubu nasihati wa min huna yajibu ala almuslimina munasahatu haula alladhina istatalat alsinatuhum alsinatuhum alsinatuhum wa an wa ayyunkiru alaihim asaddal inkari wa ayyakud yakudu ala aydihim la'allahum yarji'una ila suwabi fatuslimu fataslamu jama'atal muslimina. Oh, fataslama dari la'allah mansub bi an mutmaratan ba'da fa' sababiyah. Terus fataslama jama'atal muslimina jama'atul muslimina minal ismi wal iqabi fansakuhum li'anna dina an-nasihata walianna kalamahum akhtaru syai'in alal muslimin. Itu fil amr. Nah. Li'annahu yufarriku samruhum wa yat'afu jama'atuhum. Itu li'annahu yufarriku samlahum wa yut'ifu jama'atuhum. Wa yajitu adawata bainahum. Al-adawata. Adawata bainahum. Wayudhibu wayudhibu as-siqatu as-siqata wayudhibu as-siqata minal ulama'i al-muslimin wadiya'ul siqati bainal ummati wa ta'am wa ulama'iha huwa hadful hadabu wa ulama'uha hadabu hadaful a'da'i hatta tudi'a hadhihi as-sawrata as-sawratu as-sawratu as-sawratu al-azimatu min al-ilmi. Ah, ayat ayat wa yakuffu an hadhihi khutuwati khatarat khutuwat terus di anaha min khutuwati syaitani qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitani fa'alaina ala jami'il muslimina at-taubatu ila Allah subhanahu wa ta'ala wa bassu mahabbati bainal muslimina wa izalatu ma yusabbibu al-ahqada wal tirafata wal baghdara bainahum wastaghfiru Allaha li wa lakum wa li jami'il muslimina wa as'aluhu an yuwaffiqana iyyakum bisalihil amali wa an yaj'ala amalana khalisan li wajhihi al-karimi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini sebenarnya selesai. Ini sebenarnya selesai, tetapi karena ta'liq dari Syekh bin Bas, ya, komentar Syekh bin Bas masih ada dan juga ada soal jawab, berarti belum selesai. Kita bacakan semuanya. Ya, semuanya kita baca. Ya, gitu kan? Lebih enak gitu. Biar lebih puas. Karena kalau soal jawab tidak dibacakan, nanti ada yang mengganjal. Ya, kita bacain dari mana tadi? Yang Pak Majid. Wajibu, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, wajibu ayyattaqillaha. Maka wajib ya, untuk bertakwa kepada Allah. Siapa itu menyatakallamuna fi aradil ulama'i al-mayyitin wal ahya. Wajib bertakwa kepada Allah orang-orang yang berbicara tentang kehormatan para ulama, apakah mereka yang telah wafat atau yang masih hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala hadzarul ummata, telah mentahdir umat ini, memperingatkan umat ini, minatibaiha ula, ya, dari mengikuti mereka, orang-orang yang suka merendahkan kehormatan para ulama sunnah. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in. Wahai orang-orang beriman, jika ada orang fasik membawa naba', membawa berita besar kepada kalian, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Ya, maka fatabayyanu, maka periksalah, cross check, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan, ya, karena kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Maka makna fatabayyanu ay tasabbatu, cross checklah min kalamihim, cari keterangan dari ucapan mereka. Wala tata'assaru bihi li awwali marratin. Jangan sampai kalian terpengaruh ketika pertama kali mendengarnya. Nah, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ay yakun asa an yakunna khairan minhunna. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, bisa jadi kaum yang diolok itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula wanita mengolok-olok wanita yang lain, bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri, jangan pula memanggil dengan julukan-julukan yang buruk, lakop-lakop yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ya, seburuk-buruk panggilan ialah yang panggil, seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humul dzalimun. Dan barang siapa yang tidak bertobat dari perbuatan tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah banyak duga-duga berprasangka. Inna ba'dadh-dhanna ism. Maka sesungguhnya sebagian dari duga-duga itu adalah dosa. Ya, bahkan Nabi bersabda, iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna aktabul hadis. Hati-hati kalian dari buruk-buruk sangka. Buruk sangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan tajassus, cari-cari kesalahan orang lain. Dan jangan menggunjing satu sama lain. Maka Allah SWT naha an su'idzan bil muslimina amatan. Allah melarang dari berburuk sangka kepada kaum muslimin secara umum. Wa kaifa idza kanu minal ulama? Ya, maka bagaimana yang jika yang diburuk sangkakan itu adalah ulama? Bidzalika fasu'udzanni bil ulama'i jarimatun. Oleh karena itu berburuk sangka terhadap para ulama itu adalah sebuah tindak kejahatan. Li'annahum warasatul anbiya'i, karena para ulama adalah pewaris para nabi. Wa idza lam tasikil ummatu fi ulama'iha fabiman tasiku? Kalau umat udah enggak percaya lagi sama ulama, kepada siapa lagi mereka akan percaya? Hah? Kepada Abu Janda? Allah musta'an. Dan juga firman Allah, wala tajassasu, janganlah kalian tajassus. Yaitu maksudnya apa? Jangan tajassus, jangan mencari-cari kesalahan suatu kaum, ya. An auratil muslimin. Wala tattabi'u auratil muslimin. Jangan cari-cari aurat, kesalahan-kesalahan kaum muslimin yang masturin, yang sudah tertutup. Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian kalian menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kalian, salah seorang jenta kalian, ayakula lahma akhihi, memakan bangkai kawannya. Maitan, dalam keadaan sudah mati bangkai daging kawannya. Apakah rihtumu, pasti dia, kalian tidak akan menyukainya. Yaitu memakan daging bangkai itu ahwan. Memakan bangkai itu lebih ringan, ya, lebih ringan hukumnya minal kalam fi aradil ulama, daripada berbicara tentang kehormatan para ulama. Li'annahum khairul ummah, karena mereka adalah sebaik-baik ummah. Dan Nabi SAW bersabda, al-ghibah itu adalah dzikruka akhaka. Ghibah itu adalah engkau bercerita tentang saudaramu bima yafrah, yang ia benci. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapat anda ingkana fi akhi, apabila pada saudara saya tadi ma'akul seperti yang saya katakan. Ingkana fihi ma taqulu faqad ikhtabattahu. Ya. Kalau memang yang demikian berarti engkau menggibah. Itu gibahnya. Kalau tidak, maka faqad bahattahu. Berarti engkau telah memfitnah, berdusta. Ya. Fa hadzal mutakallimu la yakhruju an halatay. Maka orang yang berbicara seperti ini tidak keluar dari dua keadaan. Awwaluhuma, yang pertama, ayakunum, ya, yang pertama yaitu dia menggibah, maka dia memakan bangkai. Yang kedua, bahitan, kadzaban, berdusta, membuat kedustaan. Nah, wajibnya nasihat. Maka dari sini wajib bagi setiap muslimin untuk munasohah, ya, untuk menasihati, ya, haulai, yang mereka yang istatolat al-sinatuhum, yang lidah-lidah mereka panjang. Ya, apa artinya orang yang panjang lidahnya? Yang suka membicarakan keburukan para ulama, mencari-cari aib para ulama. Ya, maka mereka ini yang mengingkari para ulama dengan sekeras-kerasnya pengingkaran. Wa ya'khudhu 'ala aydihim. Ya. Dan mesti diambil tangan-tangan mereka, dinasihatin. La'allahum yarji'un ila shawab. Ya, mudah-mudahan mereka kembali kepada kebenaran sehingga selamatlah jamaah kaum muslimin dari dosa dan hukuman, dari dosa dan iqab. Ya, maka nasihatilah mereka. Karena agama ini adalah nasihat, ya. Karena ucapan mereka itu di anna kalamahum akhtaru syai'in 'alal muslimin. Itu adalah sesuatu yang paling berbahaya bagi kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena hal ini akan yufarriqu syamlahum, hanya akan memecah belah persatuan mereka. Wa yud'ibu jama'atahum, dan melemahkan, ya, jamaah mereka. Dan ini hanya akan yazidu 'ala adawah, menambah permusuhan di antara mereka. Wa yudhibu tsiqata min ulama'il muslimin, dan akan menghilangkan kepercayaan terhadap para ulama kaum muslimin. Ya, dan juga sementara dengan hilangnya kepercayaan umat, wa diya usiqati, ya, dan hilangnya kepercayaan bainal ummah, yang umat terhadap para ulama. Dan ulama mereka itu adalah hadapul a'da, memang tujuan, sasaran para musuh-musuh. Ya. Musuh-musuh itu memang tahu. Setelah orang-orang Syiah Rafidhah, mereka melancarkan serangkaian permusuhan terhadap para ulama atau para sahabat, ulama sahabat, mereka pun juga melancarkan permusuhan terhadap ulama-ulama Islam. Sehingga kalau kaum muslimin gak ada ulama, rabunlah kaum muslimin. Bahkan bisa buta, nabrak-nabrak. Ya. Ya, sehingga dengan ini akan hilang pula kekayaan yang sangat besar, itu berupa hatta tudia hadhihi as-sarwah. Hingga sarwah, kekayaan ini al-azimah, al-azimah itu ini akan hilang, itu berupa ilmu. Ditarik oleh karena itulah yajibu ala alladzina yattaba'una, ya, wajib bagi orang-orang yang mentatabbuk, mencari-cari kesalahan, asaratil, ketergelinciran para ulama, agar mereka bertobat pada Allah, wa yakuffu an hadhil khutuwat, menahan diri dari langkah-langkah buruk tersebut, karena ini adalah langkah-langkah setan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Maka wajib bagi kita dan juga wajib bagi setiap kaum muslimin untuk bertaubat ila Allah, kepada Allah, wa basul mahabbah, dan menebar kecintaan di antara para ulama kaum muslimin, ya, dan juga menghilangkan wa izalatu ma yusabbibul ahqada wal firqata wal baghdha'a bainhum, ya, menebar kecintaan di antara kaum muslimin, menghilangkan semua yang akan menyebabkan kedengkian, perpecahan dan kebencian sesama mereka, ya. Dan aku beristighfar mohon kepada Allah untuk diriku dan kalian di jami'il muslimin dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Aku mohon padanya ayat ayuwaffiqana, agar dia Allah memberikan taufik kepada kita wa iyyakum dan kepada kalian li salihil amal, ya, untuk beramal dengan amal-amal yang saleh, wa iyajalana amalana, dan semoga Allah menjadikan amal-amal kita khalisan sebagai amal yang ikhlas di wajhil karim, hanya mengharapkan wajah Allah yang mulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selesai pembahasan kitab ini, sudah selesai khatam. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, itu ta'liq atau komentar dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Fadal Pak Ahmad. Ta'liqu samahati Syekh Abdinazid Aziz bin Baz رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الكلام الطيب الذي تكلم به فضيلة الشيخ صالح الفوزان هو في موضع خطير جدير بالعناية جدير بالعناية والتنبيه، وهو ما يقوم من بعض الناس من الكلام في أعراض العلماء بشأن ما قد يقوم من أخطاء لا يسلم أحد منها. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالعصمة من الخطاء هي للأنبياء وللرسول والرسل لأنهم يبلغون عن الله عز وجل، أما غيرهم فقد يقع منه الخطاء. والعالم الموافق البصير الموفق البصير بدين الله على خير عظيم إذا اجتهد وتحرى الحق، فله أجران إذا أصاب وله أجر واحد إذا أخطأ فذنبه مغفور، كما ثبت بذلك الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أوضح صاحب الفضيلة في هذا الموضوع ما ينبغي إيضاحه وفسر كلامه فجزاه الله خيرا فعظم مثوبته وأعظم مثوبته وزادنا الله وإياه وجميع المسلمين هدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بهذا الكلام الطيب. طيب نعم. Terus lanjut coba Zaki. Ayo baca Zaki. Wa ana uakidu ala jami'i ikhwani wa jami'i talabati wa inayatu bi hadzal amri wa istiqalatu bi hadhihi. Uakidu inayah apa irobnya berarti inayah? Hah? Maf'ul dari uakid. Terus min hadhihi nasib nasib nabi wal hadru min qawli min al qawli hadar, hadar. Wal hadaru min al-kalami fi a'radil ulama'i bi ghairi 'ilmin. Wal insanu idza 'alima khata'an nabbahu 'alayhi ma'rifah. Nabbaha. Nabbaha 'alayhi ma'rifati al-ulama'i wa hafadha. Ah, wal insan dan manusia, kata Syekh. Ketika kata beliau, idza 'alima, jika seseorang, jika dia mengetahui khata'an, kekeliruan, sebuah kekeliruan, nabbaha 'alaihi ma'a ihtiramil ulama wa hifdhi makanatihi. Terus, atau wahafidha makanatahu. Boleh dua-duanya. Terus, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin qalu kana wa kana, fayunabbihu ala khata'i bidalili ma'rifati ma lisa. Bala itu fi'ilnya. Ma bala aqwamun, ma bala aqwamun qalu kada wa kada. Ma'rifati ma li sahibi qada'i min manzilatin wa qadrin wa ihtiramin. Fa ulama lahum ba'dul akhta'i wallahu jalla wa ala min lutfihi wa ihsanihi wa sawa lahum. Ha, min lutfihi wa ihsanihi. Min lutfihi wa ihsanihi wa sawa lahum ma yaqau min al-khata'i li annahu ba'daj hadi wa tahrin lil haqqi wa asabahum ala tihadi bil ajri wa aqabun ala isabati ajrain li anna al ulama'a hum warathatul anbiya'i wa hum syuhada lillahi azza wa jalla. Qala ta'ala, syahida Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu wal azizul hakim. Baik. Dari ta'liq, komentar Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ulama yang mulia, Rais Lajnati Ad-Daimati Lil-Ifta. Ya, yang beliau adalah ketua Lajnah Daimah Lil-Ifta. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ibn Baz berkata, ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manihtada bihudahu. Amma ba'd, hadzal kalamu tayyib, maka ini adalah ucapan yang baik, alladhi takallama bihi fadilatu syekh, yang disampaikan oleh syekh yang mulia, yaitu Shalih Al-Fauzan. Huwa fi mawdu'in khatirin, yaitu pada topik yang sangat penting, yang sangat berbahaya, yang penting, yang dia jadi run bil inayah, yang sudah selayaknya, sudah selat patutnya untuk diperhatikan, wa tanbih, ya, mendapatkan perhatian dan peringatan. Huwa ma yaqa'u min ba'din nas, itu yang terjadi di sebagian manusia, minal kalam fi aradil ulama'i, itu berupa kalam fi aradil ulama'i, itu berupa mendiskreditkan para ulama, mencela para ulama, merendahkan kehormatan para ulama atau mencela para ulama. Bisyani ma qad yaqa'u fi akhtain la yaslamu ahadun minha, ya, dengan cara berupa kecelaan terhadap kehormatan para ulama, dengan cara apa saja yang terkadang merupakan kesalahan di mana tidak ada seorang pun yang bisa selamat darinya. Ya, bisa nih dengan sebuah perkara yang qad yaqau, yang terkadang itu bisa juga terjadi, min akhtain, dari kekeliruan tadi, ya, siapa aja. Ya, qad yaqau man akhta'a. Qad yaqau man akhta'a, bukan min. Ya. Yang semua orang yang keliru bisa terjatuh ke situ, la yaslamu ahadun minhum, yang tidak ada seorang pun yang selamat darinya. sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti salah. Wa khairu khathaina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Maka ismah, kemaksuman, terjaga dari kesalahan, minal khata, dari kekeliruan, itu hanya untuk para nabi dan rasul, karena mereka lah yang menyampaikan risalah ini dari Allah tabaraka taala. Adapun selain mereka, faqad yaqau minal khata, terkadang bisa terjatuh ke dalam kekeliruan. Wal alim al muwaffaqu, maka seorang alim, seorang yang berilmu, yang mendapatkan taufik, ya, mendapatkan taufik dari Allah, wal basir, yang dia memiliki ilmu, memiliki pandangan bidinillah, ilmu tentang agama Allah, khairun azimun, ya, ia berada di atas kebaikan yang besar. Idza ijtahada wa taharra al-haqqa, apabila dia beristihad dan dia berupaya mencari kebenaran, falahu ajrani idza asaba, maka dia dapat pahala dua jika dia benar. Walahu ajrun wahidun idza akhta'a, dan dia dapat pahala satu jika dia keliru. Wa dhanbuhu maghfurun, dan dosa dia karena salah dalam beristihad itu diampuni. Ya, kama sabata bidzalika an-nas 'anil nabi, sebagaimana hal ini ya telah valid keterangan nasnya terkait hal tersebut. Wa qad awdaha sahibul fadilati fi hadzal mawdu'i ma yanbaghi idahuhu wa fassara kalamahu. Ya, Syekh yang mulia ini, kata Syekh bin Bas, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, beliau telah menjelaskan di topik ini apa yang sepatutnya dijelaskan, apa yang sepatutnya dijelaskan, dan beliau telah menjelaskan, mentafsirkan ucapan beliau. Ya, jazahullahu khairan, semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan, ya, wa'adhamu mathubatahu, dan semoga Allah, ya, semakin menambah, memperbesar pahalanya. Wa zadallahu wa iyyahu wa jami'al muslimina hudan wa taufiqan. Semoga Allah menambah untuk kita dan untuk beliau dan seluruh kaum muslimin menambah hidayah dan taufik. Wa nafa'ana jami'an bi hadzal kalamit thayyib. Dan semoga Allah memberikan manfaat untuk kita, ya, dengan perkataan beliau yang baik ini di buku ini. Ya, kemudian kata Syekh, wa ana uakkidu 'ala jami'i ikhwani wa jami'il talabati al-inayah bi hadzal amri. Dan saya tekankan kepada seluruh saudara saya, semua penuntut ilmu, ya, yaitu agar mereka memberikan perhatian terhadap perkara ini. Wal istifadati min hadihin nasiha, dan mengambil faedah dari, ya, nasihat ini, mengambil manfaatnya. Ya. Wal had, kemudian wal hadar min al-qaul ala Allah bi ghairi ilmin, dan juga mesti waspada, ya, dari berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, dan juga berhadar, berwaspada minal kalam fi aradil ulama bi ghairi ilmin. Ya, waspada dari berbicara merendahkan kehormatan para ulama tanpa adanya ilmu. Wal insan idza alima khata'an, dan manusia, kata Syekh, apabila mengetahui sebuah kekeliruan, ya, nabbaha alaih, maka sepatutnya dia memberikan peringatan atas kekeliruan tadi. Ya, mahtiramil ulama, dengan tetap memuliakan para ulama, wahibdi makanatihim, dan menjaga kedudukan mereka. Memang ulama enggak maksum, bisa jadi mereka keliru. Nah, sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, ya ma'bal aqwam qalu hal kada wa kada, bagaimana halnya suatu kaum yang menyatakan demikian dan demikian. Ya, maka Nabi SAW tidak menyebutkan namanya. Ya. Wa fayunabbihu ala al-khata', maka hendaknya dia maka dia memberikan peringatan, memperingatkan kesalahan tadi, ya, bidalilin bidalili ma'a ma'rifati yaitu dengan tetap mengetahui ma'rifatin ma li sahibil khata, ya, siapapun dari orang yang memiliki kekeliruan tadi, min manzilatin wa qadrin wa ihtiramin, ya, apakah itu kedudukan dia, kehormatan dia, ya, dan ihtiram dia. Tayyib. Wal ulama lahum ba'dul akhta. Para ulama memang benar memiliki beberapa kekeliruan. Ya, wallahu jalla wa ala min lutfihi, dan Allah karena kelembutannya, wa isanihi karena kebaikannya, ghafara lahum ma yaqau min al-khata. Ya, ternyata Allah mengampuni atas mengampuni mereka atas kekeliruan yang terjadi dari mereka. Li'annahu ba'da ijtihadin wa taharrin lil haqqi. Karena kekeliruan tersebut terjadi karena setelah adanya ijtihad dan upaya mencari kebenaran. Ya. Tayy. Wa asabahum 'ala ijtihadi bil ajr wa atahum 'ala al-isabati ajrain. Sehingga Allah membalas mereka atas ijtihadnya dengan memberikan pahala, satu pahala kalau dikeliru, dan memberikan dua pahala jika ya benar fatwanya. Nah, li annal ulama'a hum warasatul anbiya, karena para ulama inilah para pewaris para nabi, wa humus syuhada bi tauhidillah, dan merekalah para saksi, para saksi akan keesaan Allah, akan ketauhidan Allah. Allah taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, Allah telah menyatakan bahwasanya tidak ada rob, telah mempersaksikan tidak ada rob yang berhak disembah melainkan dia yang menegakkan keadilan, ya, wal malaikatu, dan demikian pula malaikat, wa ulul qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. Kemudian ya, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, afwan, dan para ahli ilmu yang menegakkan keadilan. La ilaha illahu wa al-aziz al-hakim. Ini digandengkan, diatafkan persaksian Allah dengan persaksian para ulama. Nah, wakilah. Wa hamluhum ala ahsanil mahamin. Ini bagusnya isim Abu Akila, ma'tuf ke ma'rifah. Wal wajibu ma'rifatu aqdarihim wa husnul dhanni bihim wa hamluhum ala ahsanil mahamili wa dhikru mahasinihim. Gitu. Hatta ja'ala Allahu dhalika qarina kabiratin lima dimakir. Khutuwat. ولذلك أقول على الله بغير علم. والإنسان مسؤول عن سمعه وبصره وقلبه وعقيدته. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالواجب على أهل العلم التثبت والتصدق، وعلى طالب العلم أن يعتدل وأن يتحرى الدليل، أن يتحرى الحق، وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، ولا يدخل في أمور قد يغلط فيها ويقع فيما يضره ولا ينفعه. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والعافية من أسباب غضبه، ونسأله سبحانه أن يوافق جميع العلماء وطلاب العلم إلى الفقه في الدين والبصيرة في الدنيا، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين لما فيه صلاحهم لما فيه صلاحهم أن يوفق جميع المسلمين لما فيه صلاحهم وأن يمنحهم يمنح itu makna hayam wa yamnah yamnahahu yamnahahu an yamnahahu mul fikha fi din inna jalla wa ala jawadun karim wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu wa baraka ala amihi wa rasulihi nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masih ada anda soal jawab. Dari mana tadi? Abu Akilah sudah dicermin belum? Abu Akilah baca dari mana? Wal wajib ma'rifat waqdarihim, maka yang wajib adalah mengetahui ya, kedudukan mereka, bersangka baik terhadap mereka. Kemudian wahamluhum ala ahsani fahamini, membawa atau kita membawa kepada kemungkinan yang terbaik dari setiap kekeliruan mereka. Itu terjemah bebas. Jadi kalau didapati dari ulama ada kekeliruan yang kita pikir keliru, maka dibawa kepada ya prasangka baik, kepada kemungkinan yang paling bagus. Wa dzikru mahasinihim, dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Ya qad wa ma qad yaqau min al-khata'i falaysa ma'sumi falaisu ma'zumin. Adapun yang terjadi dari kesalahan, maka mereka bukan orang-orang yang maksum. Walladzina asabu lahum ajran, walladzina akhta'u lahum ajru al-ajru ala sabrihim wa ijtihadihim. Nah, kalau mereka benar ya, maka mereka mendapatkan dua pahala. Kalau keliru, dapat satu pahala atas kesabaran dan ijtihad mereka. Ghafarallahu lahum wa ja'alna jami'an ya min asbahin. Semoga Allah mengampuni mereka dan semoga Allah menjadikan kita semua menjadi pengikut mereka. Ya, maka yang wajib bagi para ahli ilmu aina makanu dimanapun mereka berada ya at-tasabbutu minal umur. Agar mereka tasabbut ya tasabbut yaitu tidak tergesa-gesa dalam berbagai perkara. Ya khususan terlebih khusus ma yata'allaqu bil ahkami syar'iyyah, yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Ya fala yatakallamuna illa an ilmin wa basiratin, maka janganlah mereka berbicara kecuali dengan ilmu dan basirah. Hatta la yaqulu 'ala Allahi bighairin, hingga mereka tidak berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wala yaqulu 'ala Allah 'ala Rasulillahi bighairin, juga berbicara atas nama Rasulullah tanpa ilmu. Li'anna al-qawla 'ala Rasuli bighairin min kabiratun min al-kaba'ir. Berbicara atas nama Rasul artinya dia berdusta atas nama Rasul, atau menyampaikan sesuatu yang dia nisbatkan itu kepada Rasul padahal itu bukan dari sabda Rasul, perbuatan Rasul dan seterusnya, maka inilah dosa besar. Hatta ja'ala dhalika qarina kabirati syirki. Ya. Hingga sampai-sampai Allah menggandengkan dengan dosa syirik, dosa berbicara berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kenapa demikian? Lima yatarattabu ala dzalika minal bala'i wal 'adzib. Karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut berupa bala yang besar, bencana yang besar. Allah Ta'ala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish." Katakanlah, Rabbku mengharamkan perbuatan keji. Qul ya Muhammad linnas. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, wal isma, dosa. Wal baghya, kezaliman, melanggar hak manusia. Bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Wa an tusyriku billah. Lihat, perhatikan ini dosa besar syirik. Dan ya. Dan kalian menyekutukan Allah ma'lam yunazzil bihi sultana. Dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu. Kemudian wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, dan kalian mengucapkan atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Fa ja'al kalamu 'ala Allahi bil wari ilmin. Ya, maka di sini ikhwan, maka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu ternyata datang bergandengan dengan syirik. Ya. Ya, itu datang berbarengan dengan kesyirikan. Nah. Kenapa demikian? Lima yatarattabu alaihi minal khatar. Al-Azim. Karena akibat yang ditimbulkan berupa bahaya yang besar. Ya, apakah ini pada berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah atau pada syariat Allah atau agamanya? Au fi aradin nas, atau terkait dengan kehormatan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di ayat yang lain bahwasanya itu adalah di antara langkah-langkah setan. Fa yad'uuhum ilaih, yang setan mengajak mereka kepada perbuatan tersebut. Sebagaimana di surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal dan yang thayyib, yang baik dari apa yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bil fahsya'i wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Setan itu hanya terhadap Allah, atas nama Allah, dari apa yang kalian tidak ketahui. Ini diperintahkan oleh setan. Wa syaitan ya'muru bikulli syarrin. Setan memerintahkan kepada segala keburukan. Wa min dzalika, di antara keburukan tersebut yaitu al-qawlu 'alallahi bighairi ilmin. Berbicara tanpa ilmu atas nama Allah. Wal insan mas'ulun an sam'ihi wa basarihi wa qalbihi wa aqidatihi. Sementara manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas pendengaran, penglihatan hati serta akidahnya. Allah Ta'ala berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, sesuai pendengaran, penglihatan dan fu'ad hati itu akan ula kana kullu ulaika kana anhu mas'ul. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Falwajibu ala ahli ilmi at-tasabbutu wa tabassuru. Maka wajib bagi para ahli ilmu adalah untuk tasabbut, lebih banyak mengcrosscheck, tidak terburu-buru, tasabbur dan tabassur dan memikirkan. Wa ala talabil ilmi, dan wajib bagi para penuntut ilmu ya ayya'tadilah, untuk bersikap adil, wa yataharra ad-dalil, berupaya mencari dalil dan kebenaran, wa yas'ala ahlal ilmi fi ma askala ilai, bertanya kepada para ulama terkait masalah yang masih belum jelas, masih muskil. La yadkhulu fi umurin qad yaghlatu fiha. Ya. Nah. dan janganlah dia masuk ke dalam perkara-perkara yang terkadang dia atau sering dia bisa berbuat salah di dalam perkara tersebut. Wa yaqau fiha yadurruhu wa la yanfa'uhu. Ya. Sehingga kalau dia terjatuh di dalamnya, itu akan membahayakannya dan tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Nas'allahu lana wa lakum wa li jami'il muslimina taufiqah, dan saya kami memohon kepada Allah ya, agar Allah memberikan kepada kami, kepada kalian seluruh kaum muslimin taufik ya, untuk melakukan segala sesuatu yang diridhai oleh Allah, dan juga wal afiatah, keselamatan dari segala macam sebab-sebab kemurkaannya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada seluruh para ulama, para penuntut ilmu ya, untuk mendapatkan ilmu fikih, untuk semakin memahami agama ini dan mendapatkan basirah ya di dalamnya. Sebagaimana aku mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seluruh kaum muslimin ya, lima fihi salahuhum. Ya, memberikan taufik kepada kaum muslimin agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Ya, terhadap pada hal-hal yang di situ terdapat kebaikan mereka. Wa ayyamnahum al-fiqha fid-din. Semoga Allah memberikan kepada mereka pemahaman fikih dalam agama. Innahu jalla wa ala jawadun karim. Sesungguhnya dia lagi maha dermawan, jawad. Ya, maha pemberi yang tanpa minta menerima, tanpa minta balas. Karim, yang maha mulia. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah, kecuali dengan Allah. Wassallallahu wasallam ala wa sallallahu baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, masuk ke al-asilah, soal jawab. Nah. Ya, tafadhal Marwanto. Ini bisa khatam hari ini enggak? Masya Allah panjang ya. Satu atau dua pertemuan lagi. Tapi kalau soal jawab gini cepet kok. Ya, cepat dalam mengatakan. Mahu adab itu diati, wanita yang dikalu ada syakus terjun. Tapi aduh, kalau kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafsir amrina ada malaysia minhu kabar rotul. Kullu muhdasah. Kullu muhdasati. Muhdasatin. Muhdasatin adun. Wa kullu bid'atin dalalatun. Wal bid'atu hiya kullu ma lam yakun lahu aslun fi kitabillahi wa la bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fama ahdasa minal ibadati wal afkari wa ghairi dalika min umuril ibadati. Ini enaknya jangan pemahdas saya. Enaknya apa? Uhdis. Fama uhdisa minal ibadati wal afkari wa ghairi dalika min umuril ibadati. Hadihi bid'un. Hadihi bid'un. Alladhi laysa lahu dalilun minal aqwali au min al-af'ali au al-i'tiqadati au ghairi dhalika kullu ma laysa lahu dalilun min al-kitabi am sunnati wa huwa yakunu muhdasan muhdasan wa kullu muhdasin fi dini yakunu bid'atan yakunu bid'atan yakunu bid'atan wa kullu bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun. Banyak oye-nya nih. Ya, ya, pertanyaan yang diajukan oleh penanya kepada Samahatu Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Ada istilah beberapa pertanyaan, mahu ada bidul bid'ati? Apa sih ketentuan bid'ah itu? Wa mata yuqalu hadza syakhsu mubtadi'un? Kapan boleh dikatakan orang ini adalah mubtadi'? Ahli bid'ah. Ya, kata Syekh, al-bid'atu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'ah itu adalah sebagaimana disabdakan Nabi, man ahdatsa bi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ya, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami yang bukan merupakan bagian dari agama kami, maka apa yang diadakan tersebut adalah tertolak. kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Setiap yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Fal bid'atu hiya kullu ma lam yakun lahu aslun fi kitabillah. Bid'ah itu setiap yang tidak memiliki asal usul dari kitab Allah dan sunnah. Ya. Rasulullah SAW. Fama uhdisa minal ibadat, maka apa saja yang diadakan, yang dibuat-buat dari berbagai macam peribadatan, pemikiran atau yang lainnya dari berbagai perkara ibadah, maka inilah bid'ah. Inilah yang dinamakan bid'ah, bid'ah. Alladzi laisa lahu dalilun minal aqwal au minal af'al. Ya, semua yang tidak mempunyai dalil baik dari ucapan, perbuatan, ya. Atau apa namanya? Ahli i'tiqadat, keyakinan atau yang lainnya. Kullu ma laisa lahu dalilun minal kitabi wa sunnati fa huwa yakunu muhdatsan. Maka semua yang tidak memiliki dalil dari Quran pun sunnah, maka perkara itu disebut muhdats, yang mengada-ada, yang dibuat-buat. Dan setiap muhdats dalam agama ini, maka dia adalah bid'atan, bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Ya. Namun perlu diperhatikan ya ikhwah, tidak semua orang yang terjatuh ke dalam bid'ah itu disebut ahli bid'ah. Ya. Bisa jadi dia karena ijtihad atau yang lainnya. Ya. Dan bid'ah itu ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Ya, kayak kunut subuh. Ya, sebagian ulama aja. Bahkan Imam Ahmad. Ya, sebagaimana riwayat Ibnu Hani, memakruhkan. Tidak membid'ahkan. Nah, Imam Syafi'i mensunahkan. Imam Malik mensunahkan. Madhab Maliki, madhab Syafi'i mensunahkan. Madhab Hanafi membid'ahkan. Madhab Hanbali tidak melakukan. Apakah sahibul kunut ahli bid'ah? Tidak ada yang mengatakan ini. Kecuali ahlul ahwa. Kecuali ahlul ahwa. Nah. Maka ahlul bid'ah yang di sisi para ulama ialah dari para mubtadi kakap. Yang melakukan berbagai pelanggaran usul. Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, ya, Qadariyah, dan yang lainnya. Ya, bahkan selevel Asy'ari saja para ulama masih berselisih. Ya, apakah Asy'ari dianggap sebagai ahli bid'ah? Atau Asy'ariyah dianggap sebagai ashabul bid'ah atau tidak? Ya, Syekh bin Baz melakukan perincian. Yang mencocoki ahli sunnah, maka mereka bukan bid'ah. Yang tidak mencocoki ahli sunnah, maka mereka bukan sunnah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya. Ya, tafadhol Pak Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ma mawqifuna. Ma mawqifuna tijaha. Tijaha ahli bid'ati terwaqini. Terwaqini. Au ala al-aqli an takuma hujjatu alaihim. Ad-da'watu ila Allah matlubatun ma'ahu wa ma'awali wa ammal amalu idha kana annaka la takhdu'u li hadha mubtadi'an wa laysa lahu alaika sultan. Wa inna ma anta tahta idza rafin aw ya satin aw mustaq aw mustaqimatin. Enggak ada aw-nya itu. Auriyas auriyasatin mustaqimatin. Auriyasatin mustaqimatin. Wa huwa inna ma huwa ya'malu mislaka. Fala syakka. Ya, mislaka. Mislaka. Fala syakka. Oh, wa huwa inna ma huwa ya'lamu ya malu misluka. Nah, terus fala syakka an hunaka ma'a ahli sunnati wa ma'a ahli khayyati. Ya'malu, melakukan pekerjaan mislak. Benar, mislak, maf'ul bih. Seperti pekerjaan Anda. Terus, pala syakka. Pala syakka an... Anna. Anna kunaka kaunaka. Anna kaunaka ma'a ahli sunnati wa ma'a ahli khayyati afdalu. Amma idha kuntum fi amalin. Au fi da'iratin. Au maktab. Maktabin. Au maktabin. Wa huwa laysa lahu alaika sultatun wala riyasatun wala ira'u wala idaratun fala haraja fala dalik fi dalika bi syarti an tatamassaka bis sunnati wa tahafa wa tahafa ala wa tuhafid wa tuhafidu ala wa tuhafidu wa tuhafidu ala salawati salawati salawati salawati watat rukahu janiban la tabasatuhu la tubasituhu itu lahnya la nahiyah jazim la tubasituhu wala ta'nus ma'am tatarok terus dari tadi taroka ya truku. Tatrukuhu ala janibin. Apa kira-kira? Ta'adahu itu apa itu? Ya. Atau ta'udduhu antum anggap dia ka'annahu ghairu mawjudin. Nah, antum anggap dia, Anda anggap dia seolah-olah dia enggak ada gitu, Pak. Baik. Mana tadi? Ma mauqifuna, apa sikap kita? Tujah ahli bid'ah terhadap ahli bid'ah semisal rawafid. Ya, hal nad'uuhum ila sunnah? Apakah kita mendakwahi mereka kepada sunnah? Au kaifa nata'amalu ma'ahum liwujudi wahidin minhum ma'i fil amal? Bagaimana cara berinteraksi dengan mereka karena keberadaan salah seorang dari mereka ma'i dengan saya dalam sebuah pekerjaan? Ya, maka kata Syekh, dakwah ila Allah matlubatun. Berdakwah, mendakwahkan manusia kepada Allah itu adalah sesuatu hal yang dituntut. Ya, ma'hum, ya, sesuatu yang disuntut bersama yang diarahkan pada mereka. La'allallaha ayyan fa'hum aw yatubu ay wa an yatubu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada mereka dari sebab dakwah tersebut sehingga mereka pun bertobat. Ya. An yatubu mansubun bi an mutmaratan. Ya. Ba'da an ba'da waw. Ma'iyah. Setelah sebelumnya di ada la'allah. Aw 'alal aqal atau minimal antakuma al-hujjatu 'alaihim. Hujjah sudah tegak atas mereka. Ya, maka dakwah pada Allah matlubatun ma'ahum. Maka berdakwah pada Allah sangat dituntut. Baik mendakwahi mereka wa ma'aghairihim atau mendakwahkan selain mereka. Adapun amal pekerjaan idza annaka idza kana annaka la takhda'u li hadzal mubtadi'. Jika Anda tidak tunduk terhadap si ahli bid'ah tadi, si rafidhah tadi. Wa laisa lahu 'alaika sultanun, dan dia pun enggak punya kekuasaan, kewenangan atas Anda, misalkan dia bukan bos level. Innama anta tahta idaratin. Anda ini di bawah pengaturan administrasi kantor. Ya. Di bawah idarah, di bawah sebuah administrasi kantor atau organisasi atau riasatin atau kepemimpinan Anda ini cuma di bawah kepemimpinan yang mana mustaqimah, yang tidak memihak, netral. Jadi itu enggak apa-apa. Kecuali si Rafidah tadi jadi bos kita. Yang dia punya kewenangan, kekuasaan, kita pun tunduk sama dia. Wa huwa innamahuwa ya'malu mislak. dia bekerja seperti Anda. Fala syakka, maka hal ini tidak diragukan lagi, anna kaunaka, maka kondisi Anda seperti ini, ma'ahli sunnati wa ma'ahli khairi afdalu. Enggak diragukan lagi keberadaan Anda bersama ahli sunnah dan orang-orang yang baik itu lebih utama daripada bersama dia. Ama idza kuntum fi amalin. Ya, adapun jika kalian berada di, sama-sama di suatu sebuah pekerjaan, au fi dairatin atau sebuah wilayah lingkup, au maktabin kantor, wa huwa laisa lahu 'alaika sultah, dan dia pun enggak punya kewenangan kekuasaan sedikit pun atas Anda, ya. Wala riyasatin, dan dia pun bukan juga tidak pula memiliki kepemimpinan, wala idarah, dia pun juga tidak apa namanya tidak memiliki idarah kepemimpinan keorganisasian atau dia tidak punya kewenangan lah di kantor, fal haraja fi dzalik, enggak apa-apa. Bisyarti, tapi dengan syarat anta tamassaka bisunnah, Anda berpegang teguh dengan sunnah, wa tuhafidhu ala salawati, dan Anda tetap menjaga salat-salat lima waktu, ya, wa tatrukuhu janiban, ya, la tubasithu, ya, dan engkau tinggal apa namanya engkau tinggalkan dia janiban begitu saja, jangan kau ramah terhadap dia, ya, wala tubasithu, ini sama maknanya dengan wala ta'nas, ya, itu apa la tubasithu maksudnya enggak usah bersikap lembut lah, wala ta'nus, jangan ramah kepada mereka, ma'ahu, dengan dia, tatrukuhu ala janibin, udah tinggalin aja dia, ta'udduhu, antum anggap dia ka'annahu ghairu mawjud, seolah-olah dia tidak ada, cuekin. Nah, ini berbeda kalau sang ahli bidah tadi menjadi bos kita, ya, kayak kemarin tuh ibnu anaknya Pak Ahmad ketika dia magang di apa di Pemda Bekasi, dia punya bos, bosnya itu kafir, bosnya itu bengis terhadap anak buahnya yang muslim, untuk sholat aja berat, sehingga untuk sholat itu anak buahnya itu mesti cari dia dulu, gak boleh keluar terutama di waktu asar, kalau zuhur isoma kan, nah, memang istirahat di waktu asar, kalau mau sholat dia lagi keluar mesti ngabarin dia dulu mau sholat, karena dia marah kalau ditinggalkan pekerjaan begitu saja. Maka cowok, cowok kafir bengis. Nah, maka yang seperti ini agama kita tertindas, dan dikhawatirkan lama kelamaan kita akan terbiasa tidak beramal atau takut beramal. Ya, ini dikhawatirkan demikian, karena nggak enak sama bos. Ya, turunin celananya, naikin jenggotnya. Naikkan jenggot, turunkan celana. Ya, nah, ini kalau Marwanto dulu bosnya Cina mah santai, ya enggak? Malah mau diongkosin haji, sayang dia keluar, malah bikin saingan sama bosnya. Nah, taibar kalau begitu. Mana lagi tadi? Ya, berikutnya. Ah, wakilah hukum taksim. Nikmat. Ah, maksud nikmatul bid'ati mudofun ilaih. Itu nikmat yang fi'il. Nah, terus narju ibadata. Bi annal bid'a kullaha sayyi'atun. Sayyi'atun. alaihi wasallam. Dalika bi munasabati ma fa'alahu ahadu sahabati min maji'ihi bi sadaqati fi azimati min al-azimati fi azimati min al-azmati hatta tada bihi an-nasu wa tatabau fi taqdimi sadaqati wa amma qawlu Umar radhiyallahu anhu ini bid'ati lagi dia. Bid'ata, apaan bid'ata? Pak. Ah. Ini temannya siapa? Nek bisa. Aduh. Nek matul rojul Abu Aqila. Hah? Kalau taknis itu kan apa? Ni'mar rajulu Abu Aqila. Wa bi sarrajul al-kha'ifu. Terus fa'mur bi dzalika al-bid'atu al-lughawiyyah. La al-bid'atu syar'iyyah. Li'anna 'Umar qala dzalika bi munasabati jam'i li munasabati jam'ihi an-nasa. Wa salatu tarawihi jama'atan qad syara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu sallaha bi ashabihi layaliya taib thumma takhallafa anhum khashyata an tufrada Mana tadi? Panjang sedikit ini pertanyaan. Ma hukmu taqsimil bid'ah ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyiatin? Apa hukum membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, bid'ah sayyiah? Hal yasihu liman ra'a hadha taqsima ayyahtajja bi qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan hasanatan fil Islam al-hadits. Ya, apakah benar orang yang berpandangan pembagian bid'ah ini berhujah dengan sabda Nabi SAW, barang siapa yang membuat sunnah yang hasanah, yang baik dalam Islam, al-hadis, atau dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu sholat tarawih berjamaah. Narju bidzalika al-ifadata jazakumullahu khairan. Kami mengharapkan faedah dalam masalah ini, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Jawabun kata Syekh. Ya. Laisa ma man qassama al-bid'ata ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'atin dalilun. Orang yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah itu enggak punya dalil. Dalil dari Quran dan Sunnah, li'annal bid'a'a kullaha sayi'atun, karena bid'ah semuanya itu jelek, buruk. Berdasarkan sabda Nabi, kullu bid'atin dolalatun, setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dolalatin, finar. Ini sambungan hadis sebenarnya inna fa inna kulla gitu kan. Fa inna kulla bid'atin dolalatun gitu kan. Nah. Ya, tapi kalau ini di awal kalimat enggak apa-apa kita baca marfu. Kalau baca mansub enggak apa-apa. Membabil hikayah. Adapun sabda Nabi man sanna fil islami sunnatan hasanatan, yang dimaksud dengan hadis ini adalah man ahya sunnatan. Barang siapa yang menghidupkan sebuah sunnah, ya, karena Nabi SAW bersabda demikian, ya, itu bimunasabati pada momen berkaitan dengan apa? Man ma fa'alahu ahadu minas sahabah mimaji'i bisadaqah. Itu pada momen perbuatan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat, ya, yang dengan kedatangan dia berupa dia memberikan sedekah fi azimma pada masa krismon, krisis moneter, ya, minal azmat, apa? Iya, lagi oh bisedekah fi azma, yaitu fi azma berarti memberikan sedekah berupa harta benda gitu ya. Azma apa azimah? Azma. Anda pikir tadi azmina zaman. Azma ya. Banda. Ngerti enggak banda Zaki? Hatta iqtada bihin nasu, hingga akhirnya orang-orang meneladani perbuatan tersebut, mencontoh, watatabau, dan mereka pun akhirnya saling menyusul fi taqdimi as-sadaqat, dalam memberikan sedekahnya. Adapun ucapan Umar nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, maka yang dimaksud dengan hal tersebut adalah bid'ah secara lugawiyah bahasa, bukan bid'ah secara syar'i. Kenapa? Karena Umar ya qala dzalika, berkata demikian itu pada momen ketika beliau bi munasabati jam'ihi annasa, ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin masyarakat ala imamin wahid fi salatut tarawih, ya, mengumpulkan manusia dalam satu imam dalam salat tarawih, ya, wa salatut tarawih jama'atan, sedangkan salat tarawih secara berjamaah qad syara'aha rasul, Rasul sallallahu telah mensyariatkannya. Aisyu sallaha bi ashabihi layali. Ketika Nabi SAW ya, salat berjamaah, salat tarawih bersama para sahabat itu beberapa malam, 3 malam. Ya, summa takhallafa anhum, kemudian Rasul SAW tidak hadir. Artinya Rasul tidak mau hadir lagi. Ya. Kenapa demikian? Khasyata an tufrada alaihim. Khawatir salat tarawih berjamaah jadi diwajibkan kepada para sahabat. Wa baqiyan nas, wabakian nasu yusallunaha purada, maka manusia akhirnya sholat sendiri-sendiri. Ya, wajamaatin, ada juga yang berjamaah berkelompok-kelompok, ya mutafarriqah dalam berbeda-beda. Maka fajama'ahum Umaru, maka Umar mengumpulkan mereka ala imamin wahid, ya, pada satu imam, yaitu Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab jadi imamnya. Dan Umar waktu itu enggak hadir, ngumpulin doang Umar enggak hadir. Umar enggak hadir. Jadi Umar ketika ngelihat lagi berjamaah, wah baru Umar ngomong. Berarti Umar lagi sholat enggak? Enggak. Nah, kata Umar sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya apa? Sebaik-baik yang diadakan. Tapi udah ada sunnahnya. Jadi Umar ngomong secara bahasa. Sama Umar pernah bicara juga, wahai Rasulullah, apakah takdir itu bid'ah? Yang diadakan? Bukannya bid'ah yang kita kenal. Ah, taibar kalau fikum. Nah, mana lagi berikutnya? Fa ahya mana? Kama kana ala ahdi Rasulullah rahla Nabi SAW fitilkan layan. Sebagaimana sholat berjamaah sudah terjadi pada masa Rasulullah di beberapa malam. Allati sallaha bihim, yang Rasulullah SAW sholat terawih bersama mereka para sahabat. Ya Umar tilka sunnata, maka Umar menghidupkan lagi sunnah tersebut. Ya, sunnah yang pernah ada di masa lalu. Fa yakunu qad aada syai'an qad qata'a. Nah. ya. Iya. Maka Umar itu mengulang sesuatu yang qadin qata', yang sudah terputus, yang sudah ditinggalkan. Fa yu'tabaru fi'luhu hadza, maka perbuatan Umar ini dianggap sebagai apa? Bid'atan lugawiyatan la syar'iyatan. Bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Li'anna al-bid'ata syar'iyatan muharramatun. Karena bid'ah secara syar'i itu haram. La yumkinu li Umar wa la li ghairihi ay yaf'alha. Enggak mungkin Umar maupun yang lainnya dari kalangan sahabat melakukannya. Wahum ya'lamuna tahdhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam minal bid'ah, dan mereka pun mengetahui tahdir Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap bid'ah. Ya. Baik, barakallahu. Masih bisa dibaca? Apa cukup? Hah? Jam 8. Udah ngantuk. Waduh. Kopinya Marwanto. Bagi dua ya Marwanto. Ya cukup deh ya. Nanti kan depan kita khataman. Ya subhanallah. Apa? Oh kalau soal jawab dong pendek. Ya, soal jawab aja pendek. Ini pendek. Berapa halaman sih? Baca satu soal lagi lah. Tanggung. Biar nanti ke halaman 235 khatamannya halaman berapa? Cukuplah 1,5 jam nanti. Panjang juga ya. Bisa 2 pertemuan lagi nih, mah. Nah, tapi kalau bisa sekali-sekali ya. Sekali bisa gak optimis? Bisa, insya Allah. Nah, Jumakir datangnya duluan. Ya, subhanallah. Ya, subhanallah. Berarti siap-siap Marwanto ke depan kita makan nasi biryani lagi. Insyaallah. Ya, subhanallah ya.